الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Terakhir kita sudah membaca dars yang ke-16 huruf waw. Sekarang kita masuk ke dars yang berikutnya, dars yang ke-17, yaitu huruf ha, ya. Huruf ha. Huruf ha ini makhrajnya di mana? Abu Aisyah. Aqsal halq, aqsal halq. Yang satu makhraj dengan huruf ha ini, yang satu makhraj dengan huruf ha di aqsal halq, hamzah, ahsan, ya. Setelahnya, ya, setelahnya. Sifat-sifat dari huruf ha ini adalah hams yang pertama, sehingga nafasnya mengalir, ya, nafas mengalir. Kemudian rohah, suara juga mengalir, ya. Kemudian istifal, infitah dan ismat, ya. Ismat. Jadi kalau kita mengucapkan huruf ha, keluarnya dari tenggorokan yang paling dalam, yang paling bawah, ya. Sambil dirasakan, coba kita baca ha. Ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Nah, coba kita tasydid, ya. Ketika ditasydid, maka nafas harus mengalir, tidak boleh terputus, ya. Nafas dan suara terus mengalir, tidak boleh terputus. Bah ha. Bah ha. Nah, itu tidak boleh terputus, mengalir terus. Bah-ha. Bah-ha. Jangan sampai berubah makhraj. Misalnya makhrajnya agak naik ke atas, masuk makhrajnya ha. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Misalnya seperti ini. Bah-ha. Berubah sudah makhrajnya, ya. Paham ya? Seperti ini misalnya yang salah. Makhrajnya berubah, ya, ke makhrajnya huruf ha. Bah-ha. Sudah berubah. Itu yang salah. Iya. Ya salah Bu Khalid, ya. Jangan ditiru nanti, ya. Jadi pertahankan makhrajnya, sumber suaranya keluar dari tenggorokan yang paling dalam. Sekali lagi, bah-ha. Bah-ha. Kita baca ha-ha. Ha-ha. Ya, bedakan antara ha dan ha. Ha-ha. Ha-ha. Ha-ha. Nah, kemudian itu juga di atas itu ada faedah, ya, penulisan huruf ha yang bersambung dan yang berdiri sendiri, ya. Kalau yang sebelah kanan itu bersambung, ketika dia bersambung dan di awal kata. Kalau yang sebelah kiri itu ketika dia berdiri sendiri. Berikutnya ha ha. Ho-ha. Ya, bedakan. Kalau ho makhrajnya di mana? Abu Nawfal. Ho. Pangkal lisan. Pangkal tenggorokan. Berarti sama-sama ha. Ini coba lihat makhraj huruf ujung, ya. Ujung tenggorokan. Adnal halq, ya. Tenggorokan yang paling atas, ya. Nah. Sekali lagi kita baca. Jadi ini huruf-huruf yang mirip-mirip, ha sama ha dan ho. Jadi harus kita bedakan. Sekali lagi kita baca ho ha. Ho ha. Ba ha ta. Ba ha ta. Ha za la. Ha za la. Ha sa ma. Ha sa ma. Ka ha ro. Ha, ha, ha. Nah, lanjutkan Abu Aisyah. Ha na a ya ha za ya ha la ta ha wa ha za ma ha ro a. Nah, masan berikutnya diulang dari awal. Adam. Ha ha. Sekali lagi. Ha ha. Ya. Ha ha. Ya. Bahata hazala hasama. Lanjutkan parto ini. Ka ha ro ha na a ja ha da. Lanjutkan Mois. Siap ya Mois. Mois ya. Za ha la. Sekali lagi yang keras. Za ha la. Za ha la. Ya. Sahawa. Ha, kurang keluar nafasnya. Sahawa. Sahawa. Hadama. Haroa. Nah, diulang dari awal Abu Salim. Ha ha. Ho ha. Bahasa. Lagi. Bahasa. Bahasa. Tak, tak. Bukan sa ya. Tak. Ta. Bahasa. Ya. Hazala. Lanjutkan Abu Hawa. Hasama. Lagi. Ha ha ha. Ha ha. Ke bawah. Ha. Hasama. Ta ha a. Ha na a. Ya ha da. Nah, Abu Nabila. Zahala sawah sahawa hadama haro'a. Nah, masan berkelopik. Kita lanjutkan dari berikutnya huruf hamzah, ya. Huruf hamzah satu makhraj dengan huruf yang sebelumnya yaitu huruf ha. Sama-sama di mana? Di pangkal tenggorokan, ya, di aqsal halq. Aqsal halq. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama jahr, ya, sehingga nafasnya tertahan. Kemudian syiddah, suara juga tertahan. Ya. Kemudian istifal, infitah dan ismat. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf hamzah, dia memiliki sifat syiddah, tidak boleh nyeret suaranya. Begitu juga ketika disukun, ketika dimatikan, suara juga tidak boleh nyeret, tapi langsung mati. Coba kita baca contohnya. A. A. A. A. A. I. U. Ba. A. I. U. Ba. Yang langsung mati. Ba. Ba. Ya, tidak boleh nyeret, misalnya seperti ini. Ba. Ba. Ya, itu agak nyeret sedikit, tidak boleh. Ya. Ba. Tapi suara langsung mati. Ba. Ya. Nah, sekali lagi. A i u ba. A i u ba. Nah, di sini ada dua cara penulisan, ya, hamzah yang seperti itu, ya, dan hamzah yang berada di atas alif. Hamzah yang berada di atas alif, ya. Kalau seperti ini bacanya apa? Coba misalnya, eh? Apa? A. Ada yang punya jawaban lain? Kalau seperti ini bacanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Bisa baca, bacanya gimana ini? Mois. Abu Hafsah. Abu Ibrahim. Apa? Bacanya gimana ini? Hah? Hah? A juga? Kunabila? A. A gitu. Ya, yang seperti ini tidak boleh, ya. Alif itu sukun. Sukun daiman. Kalau yang diberi harokat itu yang ada hamzahnya. Nah, ini baru boleh diberi harokat. Tapi kalau alif berdiri sendiri, maka dia adalah sukun selamanya. Tidak ada alif yang berharokat. Paham ya? Tidak ada alif yang berharokat. Makanya enggak perlu dikasih sukun lagi. Karena alif itu selamanya sukun dia. Tidak ada alif yang berharokat. Nah, ya, sudah sempat kita singgung ketika kita membahas makhraj jauf. Kalau yang masih ingat, ya. Jadi tidak disebutkan alif sukun sebelumnya fathah. Tidak perlu keterangan sukun karena alif selamanya sukun. Ya. Baru kalau di atasnya dikasih hamzah, baru bisa diberi harokat. Karena yang berharokat hamzahnya, bukan alifnya. Ya. Nah, kita baca contohnya. Sekali lagi kita baca A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. A, Ta. A, Ta. A, Ta. A, Ta. A, Sa. A, Sa. A, Sa. A, Sa. A, Da, Ma. A, Da, Ma. Ha, Za, A. Ha, Za, A. Ha, Za, A. Ha, Za, A. Zalnya ya, masih ada indesis. Hati-hati. Lanjutkan. Siapa? Lupa. Abu Hafsah juga, iya. Nah, padahal Abu Hafsah. O, Da, A. Ha, La, A. A, Ra, O. A, Wa, Da. Nah, melanjutkan Abu Naufal. Ya, Sa, A. Lagi. Ya, Sa, A. Ya. Ha, Da, A. Haknya kurang, nafasnya kurang mengalir. Ha. Ha, za, a. Ha, za, a. Ya, terus. Ha, ba, ba, ba. Ya, ha, o. Nah, melanjutkan. Siapa? Bu Zahwan, pandol. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Terus. Da, ka, la, ma, da. Ya. Wa, ha, a. Nah, diulang dari awal, Abu Nis. A, ta. Ta, tanya orang desis. A, ta. Ya. A, ta. Ya. A, ta. A, ta. A, za, ma. Mulai sekarang ya, kalau membaca, temponya diperhatikan. Temponya harus rata. A, da, ma. Jangan a, da, ma. A, za, a. Nah, jangan seperti itu, tapi harus rata temponya. Biar terlatih mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba diulang. A, da, ma. Dipenggal-penggal bacanya. A, da, ma. Ya. Nafasnya jangan digabung. Nafasnya jangan digabung jadi satu. Ya, tapi dipenggal-penggal. Ya. A, da, ma. Ya. A, da, a. Diulang. A, a, da, ma. Ya. Terus. Ha, da, ini apa ini? Ha, za, a. Hanya mana? Ha. Ya. Ha, za, a. Ha, da, a. Ya. Ha, da, a. Ho-nya kurang tebal. Ha, da, a. Ha, da, a. Ha, da, a. Ba, a. Ya. Ba, la, a. Nah, mahsan. Berikutnya. A, ta, ro. Ya. A, wa, na. Ya. Ya, sa, a. Sekali lagi. Sudah hampir betul kelihatannya. Ayo. Ya, sa, a. Ya, sa, a. Ya, sa, a. Ya. Ha, za, a. Zai, zai. Ha, za, a. Masih desis. Ha, za, a. Ha, za, a. Masih desis. Ha, za, a. Masih desis ya, nanti dilatih lagi. Terus, lanjutannya. Abu Hanifah. Ha, za, za, za. Ya. Lagi za. Za ro za za. Bukan sya ya, tapi za. Ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri bawah. Masih belum, itu masih shin itu. Itu makrotnya shin. Ya, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri yang bawah. Coba sekali lagi. Za. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Masih belum, ya. Jadi cari lagi nanti. Terus lanjutannya. Diulang dari da za roza. Abu Afid, tonton. Da za roza. Ya. Ta ka la ma na. Wa ha a. Nah, Masan. Kita balik berikutnya huruf ya, ya, daris ke 19 huruf ya, makhrajnya di wasatul lisan, menempel pada langit-langit atas, ya, lidah bagian tengah menempel pada langit-langit atas. Satu makhraj dengan huruf apa huruf ya ini? Menyijib, siapa yang bisa menjawab? Parbaik. Huruf waw, satu makhraj dengan waw dan waw dan ya. Hah? Huruf ya ini, satu makhraj dengan satu makhraj dengan huruf waw dan sudah, waw aja. Waw saja. Ada yang lain? Abu Nawfal? Shin, ahsan ya, hati-hati. Ya, satu makhraj dengan jim dan shin. Ada pun wawu, di mana makhrajnya? Di kedua bibir ya, syafatain. Ya. Sifat-sifat dari huruf ya, yang pertama jar. Sehingga nafasnya tertahan. Nafas tertahan. Kemudian suaranya mengalir, rokhoah ya. Kemudian istifal, infitah dan ismat. Kita baca ya. Dia juga punya sifat lin ya, lunak pengucapannya. Kita baca ya. Ya. Ya. Ya. Tidak boleh nafas mengalir. Ya. Ya, nah, itu yang salah ya. Nafasnya tertahan, bukan ya tapi ya. Ya, nafas tertahan nafasnya. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Kita baca ba ya ta. Ba ya ta. A ya ma. A ya ma. Sa ro ya. Sa ro ya. Ha ya za. Ha ya za. Nah, lanjutannya siapa tadi? Abu Ilyasa. Ho ya la. Ya. Ha wa ya. Ya. Sa na ya. Ya. Sa ya ya. Diulang. Sa ya da. Da, da. Da. Ya, lagi diulang. Sa ya da. Nah, sebelahnya, lanjutannya, siapa ini? Oh ya, Abu siapa? Taslima. Abu Taslima. Ahlan wa sahlan. Fadal. Ha ya ja. Ha ya ja. Ha ya ja. Simnya tidak boleh desis, ya. Nah, nanti mungkin terus-terus yang sebelumnya di Morocia sama Ikhwan yang lain mungkin ya. Huruf jim, dia sifatnya jahar, sehingga nafasnya tidak mengalir. Tidak boleh ada desis. Tidak dibaca ja, tapi dibaca ja. Ha, ya, ja. Ya. nafas tertahan. Diulang. Hayaja. Ya, masih desis, nanti dilatih lagi. Terus. Zakaya. Zakaya. Zakaya. Kanya desis. Kaf desis. Ini sifat hamus. Zakaya. Zakaya. Terus. Khobaya. Khonya kurang tebal. Khobaya. Baknya tidak boleh, nafasnya tertahan ya, tidak boleh mengalir. Diulang. Khobaya. Khobaya. Terus. Jalanja. Diulang yang terakhir. Jalanja. Ya, huruf jimnya tidak boleh desis, nanti dilatih lagi. Diulang dari awal. Abu Rifi, fadol. Ya. Nah, berikutnya. Badam. Diulang. Titiknya. Titiknya di atas atau di bawah? Iya. Nah. Khonya kurang tebal. Kho. Nah. Ya. Ya. Dalnya kurang maju ke depan, nempelkannya. Ujung lidah ditempelkan di gusi yang berbatasan dengan pangkal gigi atas, gigi seri atas. Coba ditempelkan dulu. Tempelkan dulu. Da. Da. Jangan da, tapi da. Ya, bukan da tapi da. Ka ya da. Dadi dubad. Masih kurang maju itu. Nempelkannya masih kurang maju. Ya. Nah, dah pandai dilatih lagi. Sekali lagi diulang. Ka ya da. Berikutnya. Siapa sebelahnya? Bu Ibrahim. Kontrol. Ha ya ya. Sampai mana tadi? Ya. Zakaya. Coba diulang. Zakaya. Zakaya. Khobaya. Khonya kurang tebal. Khobaya. Khobaya. Masih kurang tebal. Kho. Kho. Kho. Pangkal lidah dinaikkan. Kho. Khobaya. Khobaya. Ya. Ya. Nah, diulang dari awal atau sudah ya kita cukupkan. Masuk terus berikutnya kita huruf shin. Ya, huruf shin. Makhrajnya sama dengan huruf ya, yaitu di tengah lidah wasatu lisan ma'ama yuhadzi bihi minal halaqil a'la, menempel dengan langit-langit atas. Sifat-sifatnya yang pertama hams, nafas mengalir. Kemudian rokhwah, suara juga mengalir. Kemudian istifal, infitah, ismat, dan dia punya sifat khusus yaitu at-tafashshi, menyebarnya suara di rongga mulut, ya, menyebarnya suara dan nafas di rongga mulut ketika pengucapannya, ya. Perhatikan baik-baik, letak makhrajnya di tengah lidah menempel pada langit-langit atas. Tempelkan dulu, kita baca. Sha. Sha. Sha. Sha. Ya. Jangan sampai membacanya dengan seperti ini misalnya, salah. Shia. Shia. Jangan ya. Tapi langsung. Sha. Sha. Sekali lagi. Sha. Sha. Sha shi shu bash. Sha shi shu bash. Sha shi shu bash. Sha-shi-shu-bash. Tetasdib. Bash-sha. Bash-sha. Yes. Sifat tafashi nampak jelas ketika disukun dan ditasdib, ya. Bash-sha. Bash-sha. Nah, kita baca. A-sha-ro. A-sha-ro. Sha-ta-ma. Syahama. Syahaza. Syahaza. Syahaza. Syahaza. Syabasa. Syabasa. Lanjutannya, Bu Muhammad. Ya ya sya. Ya. Syahola. Ya. Sayada. Sya. Coba diulang. Syahfa. Sya. Ya. Sayada. Sayada. Ya. Sa-a. Kurang kurang itu. Tafasinya kurang. Sya. Coba tengah lidah. Tengah lidah. Sya. Sya. Belum. Sya. Masih belum. Sya. Coba. Sya si shubash. Sya si shubash. Masih belum itu. Tengah lidah ya. Tengah lidah yang ditempelkan. Sya. Bukan ujung lidah. Tapi tengah lidah. Sya. Coba. Sya. Coba. Kalau mengucapkan ya. Ya. Ya. Ah, di situ sudah persis sama. Ya sya. Ya sya. Sya. Ya, sya, sya, tengah lidah. Itu masih ujung lidah itu. Sa. Coba sya, ya, da. Sa, ya, da. Masih belum. Coba sya, si, shu, bash. Sa, si, shu, bash. Bash-sha. Bash-sha. Bash-sha. Bash-sha. Masih belum. Ya, masih belum ketemu berarti. Ya, nanti dilatih lagi ya, Bu Mat ya. Nah, berikutnya. Syakaka. Diulang. Syakaka. Coba sya. Sya. Bibir tidak usah maju, ya. Sya. Sya. Tidak perlu. Sya. Tidak perlu. Tapi yang bikin bunyi itu tengah lidahnya. Coba. Sya. Sya. Sya. Sya si shubash. Sya si. Bukan, jangan sui, ya. Bibir jangan bergerak. Bibir usahakan jangan bergerak. Sya si su bas. Sya si su bas. Sya si su bas. Jangan, jangan gini, jangan sa, jangan. Bibir jangan bergerak, bibir. Sya. Jangan sa, jangan. Sya, sya biasa. Tidak, bibirnya jangan bergerak. Jangan di apa? Jangan ditutup. Sya. Sya. Ah, sya. Sya. Sya si shubash. Sya si shubash. Bassha. Bassha. Bassha. Nah. Coba dibaca. Sya ka ka. Sya hawa. Ya. Na sya a. Sya ya ba. Nah, berikutnya. Belakang siapa? Fadol. Siapa yang sudah siap baca? Abu Yahya, Fadol. Sya sya ka ko. Sya wa la. Ya. Na ba sya. Sya sya. Sya. Na ba sya. Na ba sya. Ya. Sya la. Nah, belakangnya yang sudah siap siapa? Abdul, siapa yang sudah siap? Ada apa? Abu Lukman. Ya, ya, a, ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ro. Ya. Ya, ya, ya. Za, za. Za. Za. Za. Na, sha, za. Na, sha, za. Nah. Ahsan. Sebelahnya. Udah. Ayo kita cukupkan ya. Atau bawahnya itu. Abatata. Abatata. Iya. Ya. Ya. Ya. Ta. Ro. Za. Ta. Sha. Sa. La. La. Na. Wa. Ha. Ha. Ya. Nah, Mas San. Barakalofik. Kita lanjutkan. Terus berikutnya huruf sad. Ya. Ujung lidah makrotnya di ujung lidah dengan gigi seri bawah. Satu makrot dengan huruf apa? Huruf sad ini. Muis. Satu makhraj dengan huruf apa? Huruf suad. Abu Naufal. Shin dan Shin. Sin. Sin biasa ya. Sin dan Zain. Ahsan. Sifat-sifatnya yang pertama Hams, kemudian Rohah, kemudian Isti'ala, ya, Isti'ala, ya, pangkal lidah naik, kemudian Idbat dan Ismat, dan dia punya sifat Sofir, ya, sifat Sofir. Jadi dia termasuk huruf tebal, ya, termasuk huruf-huruf yang tebal, bahkan tingkatan yang paling tebal, ya. Karena selain istilah, dia juga idbab. Idbab, ya. Terkurungnya suara pada celah sempit antara lidah dan langit-langit atas. Itu definisi dari idbab. Kita baca, ya. So. Ya. Nggak perlu bibir maju. So. Nggak perlu, ya. Yang bikin bunyi tebal, itu adalah terangkatnya pangkal lidah. Bukan majunya bibir. Ya, sekali lagi, tebalnya suara sod dan huruf-huruf idbak yang lain atau huruf-huruf istiala yang lain bukan karena majunya bibir, tapi karena terangkatnya pangkal lidah. Sekali lagi kita baca so. So. So. So. Perhatikan bibir anak maju enggak? So, ya. Enggak perlu so. Anda perlu. Bibir kita pegang. Ya, enggak maju tapi suara tetap tebal. So. So. Ya. So. So. So. So. Ya. Enggak perlu so, enggak perlu. Ya. Intinya pangkal lidahnya yang diangkat. Ya. So. So. So. So. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mempertebal suara adalah dengan menaikkan atau mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memajukan bibir. Bibir enggak ikut-ikut. Bibir enggak ikut-ikut, ya. Ini baru yang fathah, nanti yang lebih sulit ketika kasroh, lebih sulit lagi nanti, ya. Coba sekali lagi. So. Ya. So. So. So. So. So. Sekarang yang kasroh. Si. Si. Si. Sui. Ya, nggak perlu sui, sui, nah, bukan seperti itu bunyinya, ya. Bunyinya tebal karena terangkatnya pangkal lidah. Sekali lagi kita baca yang kasroh. Sui. Sui. Sui. Sui. Sui. Sui. Su. Su. Su. Su. Bas. Bas. Ya. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. So. Basso. Basso. Basso. Nah. Kita baca sekali lagi. So si. So si su bas. So si su bas. Basso. Basso. Nah. Kita baca contohnya. A so la. A so la. Nah, ini mulai sekarang kita sudah berlatih. Hati-hati. Kita tunaikan hak-hak huruf sesuai dengan sifat-sifatnya, ya. Kalau dalam satu kali bacaan ada huruf apa? Huruf yang tipis dan huruf yang tebal, ya. Masing-masing kita tunaikan haknya. Yang tipis ya tipis, yang tebal ya tebal. Jangan sampai yang tipis jadi tebal atau yang tebal jadi tipis. Nah, biasanya terjadi apa? Yang tipis jadi tebal atau yang tebal jadi tipis ketika hurufnya bercampur. Misalnya huruf hamzah, huruf tipis, setelahnya tebal. Karena kita konsentrasinya baca ke huruf yang tebal, huruf yang tipis jadi tebal misalnya. Atau huruf tipis yang datang setelah huruf tebal. Karena kita terbawa ya huruf yang tebal sehingga huruf yang tipis kita baca tebal. Misalnya o, so, lo. Nah, ya seperti itu misalnya. Salah tentunya, ya. Karena huruf hamzah dan huruf lam tipis. Huruf yang tipis. Jangan sampai terbawa huruf sod yang tebal. Ya. Jangan sampai dibaca o, so, lo, tebal semuanya jadinya, ya. Kita baca sekali lagi yang benar, ya. A fo la. A so la. Fo ho ba. Fo ho ba. Ya, jangan dibaca fo ho bo. Tanya jadi tebal. Hati-hati, ya. Sering terjadi nanti, ya. Sering terjadi seperti itu. Kita ulang. Fo ho ba. Fo ho ba. Fo ma ta. Fo ma ta. Ya, jangan dibaca fo mo po. Wah, tebal semua jadi, ya. Nah, mungkin ketawa, tapi nanti terjadi itu. Ya, tunggu aja, lihat aja nanti. Ya. Nah. Kita baca sekali lagi. Fo ma ta. Fo ma ta. Fo ha da. Fo ha da. Nah, dari depan ya. Diulang. Abu Aisyah. Ha ma fo. Ha ma fo. Sekali lagi. Ha ma fo. Ya. Za ta ya. Ya. Ya so so. Soalnya kurang tebal. Fo. Ya fo fo. Ya fo fo. Ya. Fo wa na. Ya. Berikutnya, Adam. Ha fo ro. Ya. Fo sa. Nam. Sha fo. Nam. Za fo. Lagi. Za fo. Fo fo. Za fo. Bibirnya tidak perlu maju. Ya. Fo. Tidak perlu maju bibirnya. Za fo. Za fo. Fo. Fo. Za fo. Za fo. Barbai. Sa ba ro. Fo la ha. Fo la ha. Fo la ha. Bibir tidak perlu maju. Ya. Fo la ha. Fo la ha. Nam. Fo da ma. Ya, sekali lagi bibir tidak perlu maju. Fo da ma. Bibir tidak perlu maju. Pangkal lidah yang dinaikkan. Pangkal lidah yang dinaikkan. Fo. Ya. Fo da ma. Ya, terus. Fo ha wa. Bibirnya ya. Nah, tapi dilatih lagi. Terus, mis. Na so ha. Wa. Diulang, diulang. Na so ha. Na so ha. Iya. Wa so ya. Nam. Ha so da. Bibir tidak perlu maju. Ha so da. Ha so da. Ha so da. Ba so la. Nah, berikutnya, Bu Salim. A ba ta sa. Iya. Ya ha ho. Nah. Da za ro za. Ro. Da za ro za. Nah. Sa sha ho. Ka la ma na. Wa ha a ya. Nah, diulang dari awal. Wahwa. A so la. A so la. Suaranya jangan dimatikan. A so la, jangan seperti itu. Biarkan terbuka. A so la. A so la. A so la. Terus. So ha ho ba. So ho ba. So ho ba. Jangan dimatikan suaranya. So ho ba. So. So so so ho ba. Ho ba. Terus. So ma ta. So, ya. So. Desis keluarkan desisnya. So. Karena dia nafasnya mengalir, ya. So so ma ta. So ma ta. So ma ta. Terus. So ha. Nah, ya. Soknya nanti dilatih lagi ya. Berikutnya, Abu Nabila. Ha ma so. Ha ma so. Ha ha ma so. Nah. Za ka ya. Ya. ya so so ya so wa na. Nah, berikutnya Abu Hafsah. Ha, ha, keluarkan nafasnya. Ha, ha, ha, so, so, so, ha, sha, so. Kurang tebal. Sha, so, sha, so, sha, so. Nah, berikutnya, Abu Naufal. Ya, so. Ha, tabara. So la ha so la ha so la ha so la ha so la ha so la ha. Berikutnya Bu Zahwan. La la so ha ya wa so ya. Nah, ini juga penting diingatkan ya, sebagian menyebutkan huruf sot ini pengucapannya seperti ada bunyi siulnya, so so so, yang seperti itu justru salah ya. Kalau sampai ada bunyi siul berarti mulutnya dia maju, so ya, kurang tepat ya, tidak seperti itu pengucapan huruf sod. Tidak ada siulnya ya, tidak perlu ada siul. So, so biasa. Terus diulang. Wa so ya. Ya. Ha so ya. Ya. Ba so la. Nah, Abu Nis. Ha ba ta sa ya ha so ya ya. Oh, ya. Nah, Abu Khalid. Sha, sha, so. Jangan sho, tapi so. Ujung sha, lidah. Sha, so. Bukan sho ya, bukan sho. So, ujung lidah. Ujung lidah ditempelkan pada ujung gigi seri bawah. Ya, so. Bukan sho ya, tapi so. So. Coba so. Bukan show ya, sekali lagi bukan show, tapi so, so, bukan show, bukan show. Itu masih pakai tengah lidah tuh. Kalau show, ya, so, so, so, ya, so. Makrotnya sama persis sama sin. Sa, so, tinggal dinaikkan tengah lidahnya. Jadi sekali lagi ya, makrotnya huruf sin dan sod sama persis. Tinggal bedanya pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi kalau kita kesulitan baca huruf sod, ucapkan huruf sin dulu. Sa. Baru dinaikkan pangkal lidahnya. Sa, so. Ya. Sa, so. Ya. Sa, so. Nah, makrotnya sama persis. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Bawah. Coba. Masih belum ya sodnya. Terus nah, Mahsan Barakulahis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya, mungkin kita akhiri dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diheng lah, diheng. Apa? Diheng. Radio heng. Ada sana.